Yang satu ini tergolong artis istimewanya Jawa Timur, Jawa. Asli dari ujung Jawa, Kota Pisang, Banyuwangi. Suaranya asik, centil. Wah, anaknya begitu imut-imut. Merupakan pendatang baru juga dari teman-teman New Palapa. Ada Ramayana, ada Balaika Syuting, juga ada PSB. Siapa dia kalau bukan? Niken Ila New Palapa. Terima kasih. Sing ono matur sembah nuwun. Tepuk tangan dong yang paling meriah buat Nyepalapa.